Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah. Al-i'radu 'an majalis al-lahwi. Berpaling dari majelis-majelis lahu. Lahu perkara yang sia-sia. Qala rahimahullah la tata' bisa qaman yashawna fi nadihimul munkar. Kamu jangan menginjakkan kaki di karpet, saat di karpet orang-orang yang melakukan kemungkaran di tempat-tempat kumpul mereka. Artinya kamu jangan menginjakkan kaki di majelis-majelis orang-orang yang kalau kumpul itu mengerjakan kemungkaran. Wa yahtikuna astaral adab. Dan mereka ngoyak-ngoyak penutup atau sitir adab. Yang namanya adab itu memiliki astar, penutup-penutup, yang dengan astar tersebut orang itu kelihatan muta'adib, yang punya adab. Di sini mereka yahtikun itu merobek-robek, mengoyak-ngoyak sitir tadi, penutup tadi, sehingga sama sekali gak punya adab. Mutaghabiyan an dzalik, kadang-kadang tidak peduli dengan itu semuanya. Mutaghabi pura-pura enggak tahu. Pura-pura bodoh. An dzalik dari itu semuanya. Fa in fa'ata dzalik, kalau engkau melakukan yang semacam ini, fa inna jinayataka 'alal 'ilmi wa ahlihi 'azimah, maka pelanggaran kamu atas ilmu dan ahlul ilmi sangat besar. Disebutkan barakallahu fikum dalam syarahnya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya laghu ala nu'ain. Yang namanya perkara yang sia-sia dua macam. Yang pertama laghu laisa fihi faida wala mudharrah. Perkara laghun yang tidak ada faedahnya, juga enggak ada kemudharatannya. La faedah wala mudharah. Dan yang kedua laghun fihi mudharatun. Laghu perkara sia-sia enggak ada kemudharatannya. Adapun al-laghu yang pertama barakallahu fik, maka mazmum, tercela kalau sampai seseorang itu menghabiskan waktunya padanya. Mazmum, dia tercela kalau seseorang itu menghabiskan waktunya pada laghu macam itu. Karena rugi, menyia-nyiakan waktunya, dhaya al-waqt. Sementara laghu yang kedua haram hukumnya. Hukumnya haram dikarenakan mengandung unsur kemadharatan. Wa al-muallif rahimahullah dalam keterangan di atas ini nampaknya mengisyaratkan pada jenis lagu yang kedua, lagun fi madarrah, perkara sia-sia yang mengandung unsur kemadharatan. Dia mengatakan ada mungkar padanya, kemudian dikoyak-koyak astar adab padanya. Itu sudah menunjukkan bahwasanya majelisnya majelis yang haram. Ini barakallahu fikum meliputi majelis ashabul ma'asi, majelisnya orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan. Juga meliputi majelis ashabul ahwa'i wal bid'ah, majelisnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Naam. Ini seorang talib ilm tidak diperbolehkan untuk semacam ini, bermajlis di tempat yang semacam ini. Nah, Di antara argumentasinya yang disebutkan sama Syekh rahimahullah di An-Nisa. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih innakum idzan mithluhum. Ini ayat sesungguhnya berkaitan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Larangan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Fala taq'udu ma'ahum. Namun juga digunakan untuk semua majalis, semua majlis, majlis yang fihi atau yang fiha madarah, yang padanya ada kemadarah. Naam ya. Tamam. Al-Imam Syaukani rahimahullah Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir, ketika menjelaskan tentang majalis yang semacam ini, beliau menggelarinya dengan sebutan majalis mal'unah. Majalis mal'unah, majlis yang terlaknat. Wallahul musta'an. Ada. Maka seorang talib ilm betul-betul harus berpaling dari ini semua, majalis lahu, baik majalis ashabul ma'asi wa dhunub, apalagi majalis ashabil ahwa'i wal bid'ah. Nah itu. Belum mengatakan di sini, fa'in fa'alta dzalik, apabila kamu masih juga mengerjakan hal yang semacam itu, ternyata kamu duduk bersama dengan mereka, bermajlis dengan mereka, fa'inna jinayataka aral ilmi wa ahlihi azimah, maka pelanggaran kamu atas ilmu dan ahlul ilmi sangat besar. Artinya tidak semata-mata kamu yang berdosa, tidak semata-mata jiwa kamu, diri kamu yang berdosa, tapi juga melebar, meluas mengenai ilmu dan para ulama. Bagaimana saya terangkan dulu ya, ikhwan. Pandangan orang atau masyarakat awam ketika melihat seorang talib ilm majelis yang semacam itu berbeda dengan pandangan mereka ketika melihat orang-orang biasa di situ. Paham ya? Ada seorang talib ilm ya, santri pondok pesantren, bermajelis di sebuah warung. Tamam, di situ mereka main judi, gaplean, main apa lagi? Kartu, main apa lagi? Hah? Apa? Batu. Batu apa? Batu. Pokoknya sudah di tempat-tempat masing-masing. Domino. Tamam. Apa lagi? Catur. Tanya semisalnya. Dia di situ. Ya jelis ma'ahum, duduk sama mereka, qayyubahikuhum, ketawa-ketawa sama mereka, memang gaul begitu. Yang satu merokok, yang satunya mabuk-mabukan, dan yang lain-lainnya. Bagaimana gambarannya ya? Tentu seseorang yang melihat adanya seorang talib ilm semacam ini akan merendahkan dia. Santri pondok pesantren, di sini tempatnya, di tempat orang-orang yang banyak judi semacam ini, yang mabuk semacam ini, terakhir nggak ada pengingkaran, bukan dalam rangka mengingkari, majlis sama mereka, gayeng sama mereka, terakhir maka yang terkena ilmu. Kayak gini dah ustadz kamu mengajarkan, semuanya kena, ilmunya kena, pondoknya kena, ustadznya kena, terakhir. Maka beliau mengatakan jinayatuka 'alal ilmi wa ahlihi 'azimah. Itu namanya ihanah al-'ilm, merendahkan ilmu dan merendahkan para ulama. Allahu musta'an. Sehingga beda thullabul 'ilm, beda 'awamun nas. Maka perhatikan baik-baik yang pertama. Tamam? Sehingga ketika dikasih peraturan para talib ilmu diupayakan kalau beli sesuatu jangan dimakan di tempat, itu dikuatkan semacam ini. Tamam? Dikarenakan mayoritas kebanyakan warung-warung yang ada ini Ya begitu itu kondisinya. Adalah sehingga kalaupun terpaksa beli, beli langsung balik. Beli langsung balik. Oh. Untuk menjaga menjaga ilmu, menjaga kehormatan ilmu, menjaga kehormatan talibul ilm dan juga menjaga kehormatan para ulama. Wallahu a'lam. Yang harus ingat baik-baik ikhwan, itu bekal yang haram. Dan yang kedua, ingat baik-baik, tindakan kamu itu merusakkan, menghinakan ilmu dan para ulama. Tidak semata-mata merendahkan diri kamu sendiri. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mengatakan, ya akhi, ada apa kok di sana? Dalam rangka untuk ingkar dan mungkar. Gimana jawabannya, Pak? Dengan gambaran saya tadi, tadi kan saya menggambarkan sesuatu ya. Gambaran semacam itu diperingatkan dia, ya akhi, ada apa dia? Majlis sama mereka, ketawa sama mereka, guyon-guyon sama mereka, gayeng-gayeng sama mereka. Kata sampai lewat malam, macam Qurannya kebanyakan malam hari, kebanyakan ya sudah. Nah, sampai jam 11 malam, jam 12 malam, satu malam. Ya, ada apa kamu sama mereka ini? Dia mengatakan, ini dalam mereka tinggal mungkar. Dakwah ya Allah ya. Kalau nggak begini caranya, mereka nggak mengenal yang namanya dakwah. Gimana pak? Dusta. Kenapa kok dusta? Karena dia malah ikut terjun musuh, ingin mewarnai tapi diwarnai. Gitu ya. Ini kan proses. Keduluan dia yang terpengaruh. Gitu ya. Proses artinya diambil dulu hatinya orang, maka senang sama ustaz satu ini. Masya Allah, sama kita orang itu senang. Nasihati. Tak boleh judi itu hukumnya haram. Tidak boleh minum minuman keras hukumnya haram. Tidak boleh merokok itu membahayakan badan hukumnya haram. Tidak boleh cangkukan sampai tengah malam semacam ini hukumnya haram. Gimana ya? Tapi karena bukan harus ikut sampai begadang malam. Gitu ya? Kira-kira itu ya? Jawab dulu yang ini. Nanti akan saya teruskan pada pada waktu yang berikutnya. Bagaimana Yusuf? Yang semacam ini. Hah? Artinya nggak dibenarkan tindakan setadi ini. Nggak dibenarkan. Dengan niat mengingkar mungkar loh ini, mengingkari sebuah kemungkaran. Apa kata ada? Hah? Apa ini kandung? Bukan itu yang anda bahas. Tadi kan saya sebutkan seorang talib ilm. Kok ada yang semacam itu? Duduk sama mereka, sama mereka. Dengan kemaksiatannya, dengan kefasikannya, dengan judinya, dengan khamrnya, dengan rokoknya, dengan ininya, lahu mudharrah ya. Dia di situ masih sama mereka, begadang malam sama mereka, guyon sama mereka, dan segala macam sama mereka. Ini kan tidak boleh kan ya, mendatangi majlis lahu yang membahayakan, yang hukumnya haram. Ketika ditegur ini orang, ya kira, mana sudah boleh ini kayak gini nih. Dia mengelak, mengatakan, ini dalam rangka untuk ingkar mungkar. Dalam rangka untuk menggali kemungkaran mereka, dalam rangka dakwah ilallah. Apa tanggapan kamu tentang alasan tadi? Gitu loh. Jadi, boleh apa enggak ini, alasan semacam ini? Enggak boleh. Bagaimana itu? Gitu ya. Dia ingin menggaris sebuah kemungkaran, dia sendiri masuk padanya. Masuk padanya. Tidak mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan. Saya ingkar dengan hati. Gimana? kan ingkar muka kan macam-macam dengan tangan. Iya dik. Kalau nggak mampu, bilisanik. Kalau nggak mampu, bikalbik. Kalau dengan tangan saya nggak mungkin ya. Dengan lesan ya belum bisa ya. Tapi saya ingat dengan hati saya. Gimana ini ya kan Abdullah Al-Lunar? Tidak boleh. Bagaimana itu? Insyaallah kakak. Insyaallah kakak. Kelihatan subuhnya ya tetap jamaah di masjid. Tetap ya taklim dan segala macam. Kalau malam kadang lagi sama mereka. Ah, apa muslim? Enggak boleh. Bagaimana itu? Karena lazam daratnya. Enggak artinya untuk membantah syubhatnya dia ini loh. Saya kan mengingat dengan hati. Gimana matanya Rahmat? Anda semuanya sepakat tidak boleh, tapi gimana cara mematahkan syubhat orang ini? Gitu ya, gitu aja ya. Kan semata-mata muru'ah saja. Nah, alasannya banyak kan, muru'ah kan, bukan perkara yang haram. Yang penting kan saya ikal pantas tidak pantas itu kan relatif. Pantas menurut saya tidak pantas menurut antum. Biasalah itu. Kita harus bisa biasa memahami tetap membiasakan diri dengan perbedaan pemahaman. Gimana ya? Kecil nah, bisa begitu. Nah, ya. Antum luruskan tentang makna, atau luruskan tentang makna al-ingkar berkalu. Paham ya? Antum luruskan pengertian mengingkari mungkar dengan hati. Kamu jelaskan, kalau memang betul-betul engkau itu mengingkari al-mungkar tadi dengan hatimu, tidak mungkin kamu di situ. Tidak mungkin kamu di situ. Seseorang yang ingkar mukabil qalb dengan hatinya, mesti dia akan benci. Paham ya? Benci dengan tindakan semacam itu. Dia pasti akan meninggalkan sejauhnya. Walaupun tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan perbuatan tangan. Artinya, ketika kamu mengatakan, saya kan mengingkari dengan hati itu dusta. Tidak mungkin itu. Orang yang hatinya mengingkari sebuah kemungkaran tidak akan nyaman, tidak akan bisa, tidak akan bisa mampu untuk sama mereka. Terus dia akan lari. Dia akan lari. Ada orang yang meyakini babi itu haram. Maaf. Apa mungkin dia mengatakan, saya ingkar, saya mengingkari babi ini. Tapi dimakan juga dengan hati. Dimakan juga. Soalnya yang namaskan. Nanti dia makan babi. Duh. Kan hukumnya haram ya. Saya katakan haram dalam hati saya. Apakah mungkin demikian? Al-jawab, la. Dusta kamu. Kalau kamu meyakini mungkar itu haramnya dia dengan hati kamu, tentu kau akan menjauh daripadanya. Tidak mungkin memakannya. Begitu pula terkait dengan majelis. Kalau kau mengingkarinya dengan hatimu, maka tidak mungkin engkau majlis dengan mereka. Tidak mungkin kemudian guyon-guyon bareng tertawa sama mereka. Tidak mungkin begadang bareng sama mereka. Itu enggak mungkin. Maka alasan dakwah ila Allah kadzibah. Alasan ingkar mungkar kadzibah. Alasan ingkar mungkar dengan hati kadzibah. Alasan dengan ta'liful qulub itu semuanya dusta. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini majalis lahu majalis ashabul ma'asi wa dhunub. Apalagi barakallahu fikum terkait dengan majalis ashabul ahwa'i wal bid'ah. Seorang talib ilmu datang di markas ahlul bid'ah. Sana keluar masuk dari sana insyaallah itu tamam. Ngobrol bareng sama tokoh-tokoh bid'ahnya itu dan segala macamnya. Tadi itu yubahikuhum wa yisma'ahum wa yisma' kalamahum wa yistami' maqalatahum wa yahdur durusahum ila akhir. Majlis sama mereka, mendengarkan ucapan mereka, mendengarkan perhatian ucapan mereka, ikut mengikuti durus-durus mereka, belajar sama mereka ila akhir. Hal ya jus? Hah? Kok diem? Hal ya jus? Hah? Yang ini lebih parah lagi hukumnya. Ayat yang dibacakan di An-Nisa itu terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Lebih lagi tidak boleh. Mayajus. Sebagian mereka juga punya alasan yang sama. Ya, akhi saya kesal dalam rangka untuk dakwah ila Allah. Dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka, untuk mengajak mereka, mendakwahi mereka. Assalamualaikum dengan pendapat semacam ini. Hah? Dikatakan ada kadzib. Dusta itu. Tidak mungkin engkau kesan dalam gambaran dan kondisi yang semacam itu, kamu katakan dakwah ila Allah. Katakan itu. Mana ingkar kamu? Kamu tidak pernah mengingkari perbuatannya mereka. La bilyat ula bilisan. Anda ingkar juga dengan hati. Kalau kamu ingkar dengan hatimu, tidak mungkin engkau bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Pasti engkau akan lari dari mereka. Allahul musta'an. Yang semacam ini barakallahu fikum, syubhat yang biasa muncul di kalangan mereka, orang-orang yang mutasahilin, yang bermudah-mudah dalam bergaul dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Kalau seandainya kau memberikan gambaran terkait dengan ashabul ma'asi wa dzunub, marah mereka. Maksud kamu samakan kami dengan mereka orang yang fasik itu? Bukan disamakan lagi mas, tapi lebih parah daripada orang fasik tadi. Agaklah orang yang fasik yang sahibul ma'asi sama lebih besar. Terus orang yang jatuh dalam kebid'ahan akbar minhu, lebih besar daripada ini. Allahul musta'an. Ala kulli hal, saya berikan tanda yang semacam ini barakallahu fiik. Dikarenakan orang itu kalau sudah kepergok, paham ya? Seorang talib ilmu, orang yang punya ilmu, datang ke majelis lagu semacam itu yang haram itu, kepergok itu banyak alasannya. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Banyak alasannya pergok. Loh. Kok di sini kamu ya? Ini kan majlis haram, majlis begini. Maksudnya banyak. Kita kadang memperkau, kadang malu. Sisa main kalau orang ini. Wah, itu jangan seubat dulu sama anak. Kita gak seubat. Kita aja mengatakan terang-terangan secara bahir. Kita mata ini lihat kamu dari situ. Bukan seubat, tapi sudah ainul yakin gitu. Jangan salah paham ya. Ainul yakin, ketok langsung ente keluar dari situ. Ada apa kamu di situ? Antum jangan seuzon dulu. Saya ke situ dalam rangka untuk mendakwai mereka. Banyak alasan ini. Terus kamu kejar. Oh, berat ya. Sana kemari. Intinya supaya jangan sampai salah tuh. Inda bihar. Wallahul musta'an. Memang menerima kebenaran. Warruju ilal haq. Perkara yang besar dan susah. Ya Ali i'tiraf bil khata', mengakui sebuah kesalahan, perkara yang besar, perkara yang susah. Allahu musta'an. Baik. Hadza wadhih insyaallah. Ala kulli hal, seorang talib ilm harus betul-betul al-i'rab an majalis al-lahu min babi aula majalis al-bid'ah. قال رحمه الله تعالى إعراض عن الهيشات Al-i'radu 'anil haisyat, berpaling dari al-haisyat, hiruk-hiruk ikut keramaian, suara yang tinggi. Al-Haishat itu biasa padanya, biasa terjadi pada pasar. Haishatul Aswaq. Di hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba, Rasul mengatakan iyyakum wa haishatil aswaq, yang terkait dengan salat ya. Ketika sebelum memulai salat banyak yang gaduh. Ya, ribut gaduh, lari sana, lari sini, teriak sana, teriak sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Ramai sekali. Maka dikatakan iyyakum wa haishatil aswaq. Hati-hati kamu dari kegaduhan kayak pasar. Disebutkan dalam Sahih Muslim dalam kitab Ussalah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan al-i'radu 'anil haishat, berpaling dari haishat, ai haishatul aswaq, kegaduhan, kegaduhan kayak pasar. Kegaduhan pasar juga kegaduhan, kegaduhan di luar pasar ya, kayak pasar. Qala rahimahullah at-tasawwun min al-laghati wal haishat. At-tasawwun itu menjaga diri, menjaga diri, menjaga ilmu muni min al-laghati wal haishat. Al-laghat keramaian, sama saja. Al-haishat kegaduhan-kegaduhan di pasar. Fa innal ghalata tahta al-laghat. Ini pepatah. Fa innal ghalata tahta al-laghat. Karena kesalahan, ghalat, kesalahan itu di bawah al-laghat, keramaian. Maksudnya kalau sudah gaduh, ramai kayak pasar, mesti banyak salahnya. Mesti banyak pelanggarannya. Mesti banyak ngawurnya. Nah, fa innal ghalata tahta al-laghat. Wa hadha yunafi adab al-talab. Dan ini meniadakan adab-adab mencari ilmu. Nah. Di sini barakallahu fikum yang dimaukan adalah haishatul aswaq. Maksudnya seorang talib ilm, seorang pencari ilmu, jangan punya kebiasaan, jangan punya kebiasaan untuk mejeng di pasar, di tengah-tengah hiruk pikuknya sebuah pasar, kalau tanpa ada sebuah hajat. Al-Muliham. Paham ya? Kalau punya hajat jelas ada masalah. Pasar, beli sayur, baik lagi. Pasar beli lauk, beli lagi. Pasar beli apa, baik lagi. Ada hajat. Hajatnya seorang manusia begitu ya Pak. Gak lepas dari yang namanya pasar gitu ya. Yang namanya suk, yang namanya pasar, itu kan sumber ekonomi masyarakat. Kesana, baik lagi. Tapi yang dimaukan di sini ikhwan ialah al-mumarasah, kebiasaan, hobi. Hobinya itu senang ke pasar, bukan lihat aja, melihat kegaduhan pasar ramai. Apalagi dia ini ikut teriak-teriak. Itulah orang pasar ya. Bunga-bunga apa, teriak begitu, menawarkan dagangannya. Apalagi yang tukang jamunya itu. Teman, tukang jamunya ya, repot sendiri, menggunakan mic keras begitu. Asli, asli, gak bakal palsu. Jamin. Ah iya kan, semuanya itu ya. Gaduh, yang pasar ini gaduh ya. Wah ribut. Yang ini seorang talib ilmu barakallahu punya kebiasaan seperti itu. Bukan karena sebuah hajat dia, sama kebutuhan dia sehari-hari untuk membeli sesuatu perkara di pasar, tapi nanti mumarasah, punya kebiasaan yang semacam itu. Ada macam tadi. Iyyakum wahai syatil aswaq. Barakallahu. Ini yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya. Beliau mengatakan farqun bainal ikhtibar wal mumarasah. Beda antara istibar untuk mengetahui sesuatu barang dengan sendirinya, awil mumarasah. Beda pula al mumarasah, kebiasaan mejeng di pasar. Yang namanya ikhtibar, misal kamu dikatakan, ya di pasar itu ada MP3 murah, barangnya bagus, murah. Kamu butuh MP3 untuk merekam segala macam, murah. Kamu ke sana dalam rangka untuk ikhtibar silah, untuk mengecek, untuk menguji, mencoba barang tadi. Itulah apa enggak? Untuk ke sana, jalan barangnya, toko mana? Toko itu. Toko itu mana, Pak? Diambil ini, oh iya ini murah, kualitas yang bagus, murah sudah, langsung kamu beli, kamu pergi lagi. Atau, wah orang gak ngerti MP3, semua yang murah dikatakan zen, kelihatannya aja bagus benar. Ini gadungan ini, gak jadi beli, pergi lagi. Itulah bas, itu haja ya bas, kebutuhan. Adapun yang namanya mumarosa itu bukan untuk ini semua. Memang kesana dalam rangka untuk mencari datang dihirup pikuknya pak pasar dan segala macamnya. Lihat orang tahu lalang, apalagi yang semacam ini. Yang lalang bukan, yang lalang bukan, kebanyakan bukan laki-laki. Pasar itu pasarnya orang-orang di sini, mayoritas yang masuk keluar masuknya itu perempuan, apalagi untuk itu ada maya juga. Itu namanya mumarasa, itu yang tidak diperbolehkan al-i'rab anil haisyat. Barakallahu. Seseorang yang tidak punya kerjaan kecuali itu dari kalangan orang awam, mazmum, tercela ya, pengangguran kan gitu ya. Ke pasar dikiranya mau jual beli atau apa, enggak, kita nongkrong tamam di pintu pasar, lihat orang lewat, ini lingkungan begini, oh ini kira-kira pengangguran. Orang lain menganggap dia ada mazmum. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum, itu seorang talib ilmu. Pakai jubah lagi, pakai gamis lagi, datang ke pasar, duduk begitu nongkrong, masya Allah, orang ngatain ini siapa ini? Ini santri, ini kayaknya ini al-bayinah, santri al-bayinah ini. Laqadarahullah, betul-betul demikian. Ngapain dia di sini? Bayangannya mau beli, enggak. Cuma nongkrong aja, ngeliatin mbak-mbak, segala macam yang lewat di situ. Kamu sebutkan apa? Ada mayajus, al-i'rab, al-haisyat. Bedakan antara ikhtibar dengan al-mumarasah. Begitu pula barakallahu fikum, pasar-pasar modern itu kan gambaran pasar tradisional. Ini cara ya. Begitu pula pasar yang modern seperti kayak mal-mal, tamam, supermarket-supermarket, hipermarket, giant-giant, tamam, seperti misalnya itu. Sama, hukumnya seperti ini ya Pak. Kalau antum datang ke situ dikarenakan sebuah hajah, kebutuhan antum memang ada barang yang antum harus beli di sana, langsung ke sana, ambil, langsung pulang lagi. Itu namanya hajah, ikhtibar misalnya. Tapi ini enggak, para santri dengan sarungnya, dengan baju kokonya, dengan peci putihnya, ada yang dengan gamisnya, dengan sirwalnya, ada yang dengan jubahnya, rombongan bertiga atau berempat, mejeng di depan TP tujuan Plaza. Mana itu? Surabaya, anak-anak ke sana itu. Atau mejeng di depan supermarket apa begitu, Matahari atau Ramayana atau Hero atau Giant atau apa gitu, mejeng di situ. Apa hukumnya yang tuan ya kawan? Namanya itu namanya al-i'rab an-nahyisyah, nahyisyah. Ada mafhum? Maka seorang talib ilmu harus tasawun, menjaga dirinya, menjaga ilmunya dari yang semacam itu. Itu di kalangan orang awam saja, itu pekerjaan anak-anak muda yang tidak beres. Tamam? ada istilah CCS, jalan-jalan sore, CCM, jalan-jalan malam. Ngapain? Ceng. Allahu musta'an. Talib ilmu enggak demikian. Allahu musta'an. Apalagi ikut serta dalam haisyatnya, kegaduhannya, keramaiannya, lagatnya. Maka kata beliau, fa innal ghalata tahtal lagat. Tidak hanya semata-mata yunafil adab, meniadakan adab, seringkalinya jatuh dalam perkara haram. Paling tidak an-nadhar ilal muharram, memandang perkara yang haram. Hukumnya apa ini? Dosa apa? Enggak dosa? Jawabannya dosa, itu minimal. Untuk mejeng, kalau mejeng ngapain kalau bukan lihat orang-orang yang lewat? Apalagi setelah jalan sekarang ini, setelah parah lagi kan. Itu harus jauh dari sama-sama. Qala rahimahullahu ta'ala wa min latifi ma yustahdaru huna. Dan termasuk keunikan yang bisa ditampilkan di sini, dihadirkan di sini. Ma dzakarahu shahibul wasiyyah fi udaba'i syangkit. Apa yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Wasiyyah fi udaba'i syangkit. Wa anhu fi mu'jamil ma'ajim. Dan wa'anhu melalui buku tadi juga dinukil dalam kitab Mu'jamul Ma'ajim. Karena enggak tahu buku apa ini. Belum pernah saya lihat buku ini. Al-Muhim disebutkan dalam buku tadi sebuah kejadian. Annahu waqa'a niza'un baina qabilatain. Terjadi persengketaan antara dua kabilah. Fitnah ya kawan. Fasa'ad bainahuma qabilatun ukhra bisulh. Ada kabilah lain yang berusaha untuk mendamaikan antara keduanya. Kabilah A, kabilah B, sengketa. Fitnah di antara mereka. Kabilah C menengahi untuk mendamaikan mereka berdua. Fatarabu bihukmi syara'. Maka mereka saling meridai untuk berhukum dengan hukum syariat. Wa hakamu aliman, dan mereka menunjuk seorang alim sebagai hakimnya. Fastadhara qatlu arba'atin min qabilatin. Maka ternyata nampak dari kasus itu terbunuhnya 4 orang dari sebuah kabilah. Qutilu minal qabilatil ukhra, terbunuh dari kabilah yang lain. Ketika dicek kasusnya, ternyata sengketanya itu, fitnahnya itu membuat ada 4 orang dari kabilah A misalkan dibunuh oleh kabilah B, terbunuh ya. Itu dalam fitnah besar, gaduh rame ribut sampai 4 orang terbunuh. Faqala Syekh Bab Ibn Ahmad. Ini sang alim tadi ya. Maka berkata Syekh, Syekh ini namanya Bab bin Ahmad. Ini nama orang ya Pak. Jangan kita simakan. Berkatalah Syekh Bab Ibnu Ahmad. Ini menerangkap Pak Fikih dulu. Bab Ibnu Ahmad. Tidak. Ini nama orangnya. Sang alim yang ditunjuk sebagai hakim tadi. Namanya Bab Ibnu Ahmad. Syekh Bab Ibnu Ahmad menyatakan menghukumi. Mithlu hadza la qisasa fihi. Kejadian yang semacam ini dikarenakan fitnah, gaduh, rame, haisyat, itu enggak ada kisah, enggak kisosnya. 4 orang yang terbunuh itu enggak ada kisosnya. Faqala qadhi, maka berkata sang qadhi, hakim ya di mahkamah. Inna hadza la yujadu fi kitab. Hukum yang semacam ini, wahai syekh, yang tadi kamu sebutkan, tidak ada di dalam kitab. Kalau dikatakan enggak ada kisah itu bagaimana? Ini sang kawabi ini dia menyalahkan syekhnya. Syekh mengatakan enggak ada kisahnya. Kata sang kawabi, ucapan kamu itu enggak ada dalam sebuah kitab. Mana kitabnya? Faqala, maka berkata syekh tadi, hal lam yakhlu minhu kitab. Bahkan disebutkan dalam semua kitab. Lam yakhlu, tidak kosong daripadanya kitab. Maknanya disebutkan dalam semua kitab fikih, semua kitab gitu loh. Ada semua kitab. Faqala qadhi. Maka qadhi itu mengatakan, hadzal qamus. Ah, ini sekarang ada kamus. Oh, kamus ya. Buku kamus ya. Yani annahu yadkhulu fi umum kitab. Yang dimaksud sama sang qadhi, kamus itu juga masuk pada keumuman kalimat kitab. Tadi kan Syekh mengatakan semua kitab ada membahas masalah itu. Qadhi mengatakan, ini sekarang buku kamus. Ini juga kitab ini sekarang. Kamus saya di buku kamus ini. Gitu ya. Fatanawala sahibu tarjamatul qamus. Maka apa namanya, sahib tarjamah tadi, syekh tadi, waktu mengambil kamusnya. Wa awwalu ma waqa'a nadharuhu 'alai, dan yang kali pertama pandangannya tertuju pada kamus itu ialah kalimat wal haisyah. Langsung dia buka pada kata-kata haisyah. Gitu ya. Begitu dibuka, tak langsung kali pertama kelihatan kata-kata al haisyah. Kosakata al haisyah. Kata disebutkan dalam kamus tersebut, wal haisyatu al fitnah. Al haisyah adalah fitnah. Gimana kan dengan fitnah? Fitnah di kalangan kafir, yang penting yang namanya fitnah. Wa ummu Hubayl. Haisyah juga dimaknakan dengan ummu Hubayl, sejenis hewan. Dua ibah hewan kecil disebut dengan ummu Hubayl. Walaisa fil haisyati qawat. Ternyata disebutkan dalam kamus itu kalimat walaisa fil haisyati qawat. Tidak ada pada kondisi fitnah semacam itu, kondisi haisyat semacam itu, tidak ada qawatnya. Qawat itu hukuman had. Tidak ada qawatnya. Paham ya? Tidak ada. Ai maksudnya fil qatil, fil fitnah la yudra qatiluhu. Terkait dengan orang yang terbunuh dalam fitnah, yang tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Dikatakan dalam kamus, laisa fil haisyah jaqwat. Fata'ajjaban nasu min mithal istikhbar. Maka orang-orang pun takjub, kagum dengan semisal istikhbar semacam ini, kemampuan menghadirkan semacam ini, fi dzalikal mauqifil haraj, pada tempat-tempat yang sangat menegangkan semacam itu. Indah mulafasal. Orang takjub. Itu kan langsung spontan ya. Ah, kamu langsung buka Aisyah. Nih, Aisyah baca. Enggak ada kawatnya. Itu di buku kamus, apalagi di buku buku fikih tentang ahkamul usul. Nah, ini keunikan ya. Yang diambil di sini pelajaran barakallahu fikum, yang namanya al-haisyat itu mesti menjurus kepada al-fitnah. Kalau sudah muncul yang namanya fitnah, bukan perkara yang mustahil ada yang namanya al-qatl, pembunuhan. Maka seorang talib ilm harus al-i'rad anil haisyat, menjauhkan dirinya, berpaling dari kondisi kondisi haisyat macam itu. Maka dari keterangan al-mu'allif rahimahullah, bisa diambil kesimpulan barakallahu fik, yang namanya haisyat tidak semata-mata haisyatul aswaq, walaupun yang kali pertama dimaksudkan haisyatul aswaq aswaq, tapi juga berlaku untuk yang lainnya. Maka seorang talib ilmu ketika mendapati ada kegaduhan, ribut antar dua desa, fitnah besar, jangan ikut campur, mundur, mundur, mundur. Bang, ada tawuran. Ada tawuran, desa A, desa B. Oh, langsung kami ikut-ikutan tawuran. Yo, tawuran begitu. Enggak, ada yang rapat dengan Aisyah. Gaduh semacam itu, antum minggir. Kenapa? Menimbulkan fitnah, mungkin pula al-qatl. Paham ya? Yang namanya hijab banyak ya, kan? Haisat, fitnah tadi, pasar tadi, dan semua yang namanya haisat, suasana yang gaduh, kegaduhan, ya di dalam sekarang macam-macam, kayak konser band itu juga haisat, apalagi yang ini bikin pecah telinga ya, banyak orang di tengah-tengahnya gaduh, ramai dan segala macamnya. Kalau ke situ, harus bukan talib ilmu ya. Ada sih misalnya, semua yang namanya haisat, antum jauhi. Al-i'rab anil haisyat, khususnya haisyatul aswaq. Fallahul musta'an la haula wala quwwata illa billah. Banyak hal yang harus dijauhi. Al-lahu, haisyat, yang lain-lainnya. Menunjukkan seorang talib ilm, itu makhluk yang luar biasa, bukan makhluk yang biasa, yang harus betul-betul menjaga dirinya dan menjaga ilmu. Ini yang susah. Ini saya. Tidak semata-mata punya ilmu, tidak semata-mata menimba ilmu, tapi ada konsekuensi-konsekuensi adab yang harus diperhatikan oleh para thullab ilmu. Menyambung soal. Gimana kan apa kata? Di dalam surat An-Nisa ini ada kata yang penting tadi sudah jadi. Kenapa? Itu kalau perkara dunia tak enggak mengubah masalah itu. Iya, mereka meninggalkan pembahasan bid'ahnya itu. Kalau urusan dia jadi setelah awalnya sampai mereka menjadi ahlu sunnah. Jadi berbasis sama mereka. Terkait dengan perbincangan urusan duniawiyah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu kembalinya kepada al-masalih wal-mafasid. Secara hukum syar'i yang namanya jual beli al-hil wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Sama untuk mengadakan transaksi dengan mereka ashabul ahwa wal bid'ah, betul-betul harus menjaga prinsip. Paham ya? Dari yang namanya kebiasaan memunculkan yang namanya ulfah atau ulfah, kecintaan, penyatuan hati, taklif. Yang seharusnya kamu tuh syiddah alaihim pada suatu tempat dan suatu kasus, dikarenakan sudah biasa ulfah, enggak bisa ngomong. Saya pahami. Ustaz Abu Qatadah antum misalkan punya hubungan dagang dengan fulan, mau tadi fulan hizbian. Antum masya Allah bisa menjaga diri. Yang penting agar mawar duniawiya semata. Ketika fulan tadi itu koleganya antum itu, langganannya antum itu, ternyata melakukan perkara-perkara yang mengharuskan antum angkat ra, seseorang yang betul-betul lillahi fillah, angkat saja. Ini antum harus bicara, menerangkan kepada umat, si fulan itu ingat pertimbangan maslahatan kemadharatan terkait dengan menjelaskan sesuatu itu. Misalkan mengharuskan diterangkan, kamu harus ngomong si fulan bin fulan isbi itu dia begini. Apa resikonya? Bukan saja kok gini aja, apa resikonya? Apa resikonya Bapak Tadah? Hah? Enggak, ketika antum bicara semacam itu, apa resikonya? Resikonya ya diputus sama dia. Loh, apa Bapak Tadah yang ngomong kayak gini? Langsung putus hubungan. Mati bicara oleh saya. Terus putus itu. Itu sebuah konsekuensi. Dan orang berat menghadapi konsekuensi yang semacam ini. Bayangkan dia putus rezekinya. Nah, Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lillahi fillah enggak ada masalah. Sering kalinya kalau sudah ada hubungan semacam itu, kamunya langsung ompong. Pakai baju singa kamu harap ompong gitu loh. Enggak bisa ngomong. Takallam ya Ustaz. Antum ini ditunggu ucapannya. Besar kemaslahatannya antum berbicara tentang dia ini. Insyaallah itu mikir-mikir sih ya. keluarga saya, dia paling banyak ngambil herbal saya. Jangan gitu ya. Dia kalau keluaran sama saya 100 juta ini. Luar biasa, dia saja yang beli herbal saya sudah tenang kehidupannya, enggak usah banyak-banyak kerja. Ongkang-ongkang sudah lumayan itu. Jangan pikirannya seperti itu. Ya kalau ya Ustaz. Susah ini, gimana ini? Dia punya resiko ini kalau diterangkan keadaannya putus sudah. Siapa lagi yang membeli herbal saya dengan angka prosedur ini? Berat, akhirnya resiko. Mending kalau cuma diem. Kalau bela, gimana? Kalau bela bagaimana? No, ya kita kira dia itu orangnya amanah loh. Nggak ada rasa dia. Tahu dari mana? Saya itu biasa transaksi sama dia, jual beli sama dia, amanah dia, amanah. Masya Allah, yang diyakini kan siapa sekarang ini? Seorang sahabat awal wal bidak, amanah dia. Masya Allah itu. Bayar bayar, sekian sekian, tepat waktu, tidak ada masalah. Bagus ini orang. Masa kamu katakan dia begini begini? Itu semuanya madharat ya ikhwan. Mafasid, mafasid. Ketika terjadi atau dikhawatirkan ada yang semacam itu, maka jangan. Darul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Jadi paham ya? Ini bukan mengharamkan makanan yang halal, tapi terkait dengan madharat yang lebih besar. Umumnya kondisi terakhir ini yang terjadi. Itu namanya ilmu tajarub. Secara pengalaman-pengalaman yang ada, terakhir itu yang terjadi. Tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Seringkali aja malam bela. Allah. Mafhum ya akhwana, apa kata ada? Hah? Ada lagi yang lain? Memberi salam kepada orang-orang itu. Yang mana? Ya misalkan. Kok ada orang-orang itu ya? Ada isyarat. Ada isyarat ila muhamin. Ya misalkan pada ya misalkan soalnya sama kiai-kiai yang di masyarakat itu lah. Yang sebenarnya dia awam cuman dipanggil itu mengangkat-angkat namanya sendiri terus salam kepada misalkan di pinggir-pinggir jalan kan ada kayak jualan sayur-sayur itu yang ibu-ibu di sana, nah itu gimana? Ini sekarang pembahasan memberi salam ashabul ahwa'i wal bidak atau memberi salam sama ibu-ibu. Yang mana pertanyaannya yang kena paham? Semuanya. Oh semuanya. Allah Ustaz. Kali jalan lewat beberapa orang yang mana disalamin yang mana enggak. Masya Allah. Itu semuanya sekali lagi kembali kepada maslahat dan madharatnya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan salam kepada kaum wanita. Disebutkan rombongan wanita, rombongan wanita. Itu kembali kepada al-amn fitnah, aman dari yang namanya fitnah. Ketika antum memberikan salam kepada mereka, aman dari fitnah, sampaikan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Ah, ibu-ibu lo ya. Nah, aman, tidak ada masalah, tidak ada fitnah, tidak ada. Tapi kalau antum khawatirkan fitnah di situ, maka jangan. Maka jangan. Itu ketentuannya demikian. Darul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Yang duduk itu atau yang di situ semuanya mbak-mbak semuanya. Hah? Pasti muda-muda semuanya. Nah, kamu kayaknya assalamualaikum. Lihat semuanya banyak itu. Ganteng juga ini. Ada fitnah besar ya, Ahi. Jelas sama ya, Ahi. Seringkali yang mereka sebutkan kalau sudah tua orangnya. Di antara contoh untuk aman dari fitnah. Itu pun tidak semuanya demikian. Terkait dengan perempuan. Tamam? Jadi jangan sembarangan ya. Terkait dengan para tokoh-tokoh yang ada ini. Pada prinsipnya ialah al-hajr. Dihajar. Tetapi juga kembali kepada pertimbangan maslahat tadi. Hajar itu macam-macam ya, Pak. Ada yang hajar bil fi'il, hajar bil qaul, hajar bil qalb. Ada paham ya? Itu dalam bentuk enggak salam, dalam bentuk tidak menjungkal dia sakit, dalam bentuk enggak berbasis dengan mereka, enggak membaca buku-bukunya dan semisalnya. Ini semuanya anwa'ul hajar. Kalau antum mampu untuk melakukan itu semuanya pada si fulan, semuanya kemerawatan. Disebut dengan hajrun kulli, hajar yang menyeluruh. La kalam wa la salam, hajar bil qawl, bil fi'il, bil qalb. Terapkan semuanya. Ini kalau besar kemaslahatannya. Tetapi kalau tidak mungkin seluruhnya, maka menghajar dia baru sebagiannya. Ada paham ini? Kalau ketemu, tidak mungkin bagi anda untuk enggak salam. Besar kemadaratannya kalau kamu enggak salam. Maka kamu salam sama dia. Salam dalam rangka untuk ta'lif. Assalamualaikum. Engkau hajar dia dengan bab yang lain, tidak bermaksud dengan dia. Ini hajar. Tidak mendengarkan ceramahnya dia. Ini hajar. Terfahami? Namanya hajrun juz'i. Hajar yang sebagian. Intinya tidak boleh lepas dari namanya al-hajar. Ini untuk tokoh-tokoh bid'ah. Terfahami ya? Barakallahu fikum. Ada pemahamannya yang harus camkan baik-baik. Sebagian apa orang-orang sekarang ini, ikhwan, dari kerangan haula pas nih arahnya. Haula begitu. Itu ketika membahas tentang masalah al-hajar, mereka menyebutkan masalah ini, pertimbangan maslahat dan mudharat dan segala macamnya, sampai pada sebuah titik pemahaman, kata mereka, kalau dalam sebuah kondisi, sebuah masa, hajar itu tidak bermanfaat, maka langsung lari kepada taklif. Langsung lari kepada cara taklif. Apa itu? Melembutkan hati mereka. Ditiadakan yang namanya hajar. Harus menggunakan taklif. Ada khata'ul fahish. Akhirnya mereka bagaimana ya Pak? Ta'awun bareng sama hizbiyin. Dakwah bareng sama hizbiyin. Ngisi tempat hizbiyin. Ini dikarenakan salah faham dalam memahami yang namanya al-hajar. Ada khata'. Paham ya? Ada khata'un. Yang benar yang terangkan tadi ya Pak. Ketika kamu tidak mampu untuk hajrun kulli, maka pindah kepada hajrun juz'i. Saat kamu tidak mampu untuk hajrun biliyat, maka hajr bilisan. Tidak mungkin biliyat, tidak mungkin bilisan, tidak mungkin bil fi'il, tidak mungkin bil qaul, minimalnya hajrun bil qalb. Apa bentuknya ya kawan? Tidak suka dengan mereka, membenci mereka, tidak mendengarkan ceramahnya mereka, tidak membaca buku-buku mereka. Minimal adamul mujalasah ma'ahum, tidak bermajlis dengan mereka. Itu sudah hajar ya ikhwan. Ini oleh mereka ditiadakan seluruhnya dengan alasan masa dan kondisinya tidak memungkinkan. Ada khutbah fahis. Salah faham ya. Masih memungkinkan bagi antum zaman sekarang ini, kondisi muslim yang lemah sekarang ini, masih mungkin untuk tidak majlis sama tokoh-tokoh kita tadi. Mengapa mungkin? Mungkin antum di rumah saja, enggak kemana-mana, bisa antum tidak datang di majalisnya haula, pasti bisa. Kamu tidak mengkonsumsi buku-buku mereka, pasti bisa. Tidak membaca majalah-majalah mereka, pasti bisa. Ya Pak ya? Tidak belajar sama mereka, masih bisa. Ini semua anwa'ul hajar. Sehingga ya Pak, ini sekarang, di zaman sekarang ini barakallahu fik sedang, jadi katakan bahasa kasarnya, upaya untuk menghancurkan prinsip al-hajar. Pengen tahu tokoh-tokohnya dah? Ini yang banyak barakallahu fikum memunculkan ini baru zaman sekarang ini. Yang disebutkan sama para ulama una ialah Syekh Ibrahim Ar-Rahim. Tahu nama ini? Allah disebutkan dalam bukunya beliau Mauqif Ahlus Sunnah ala Ashabil Ahwa'i wal Bid'ah. Buku ini beliau banyak berbicara. Ini dan link-linknya dia. Tahu linknya dia kemana? Di antaranya ya saya arahkan ke arah sana lah. Dan misalnya, Allah mesti. Mereka punya kaidah semacam itu. Ketika penerapan hajar di sebuah masa gak ada manfaatnya, tamam? Mereka tiadakan total hajar itu. Maka la hajar. di zaman sekarang ini. Yang ada apa? Prinsip taklif arif kualin, taklif lubulu. Itu akibatnya ya, Pak. Akhirnya mereka sama-sama dengan Hizbi gabung bareng. Ah, datang di acara apa namanya pernikahan seseorang, Abu Bakar Fasir yang mendoakan, Syekh Nahada Fulan yang ceramah, sama yang apa namanya mukadimah sahibul hajahnya, yang lainnya lagi satu kursi ada aku, tidak mungkin dihajar, tidak ada manfaatnya hajar itu, maka harus kembali kepada taklif atau khotoan fahis. Khotoan fahis sangat memungkinkan bagi Anda untuk tidak hadir. Ya, Pak, ya? Mungkin kan mau acara begitu acara. Ya, itu dikarenakan punya bersemacam itu haram. Paham yang maksud? Itu kejadian kemarin ya, Pak. Di kampung sini. Sebelum kita berangkat ke Daura Jogja itu, kan ada acara pengantin besar di sini. Ada enggak? Hari Senin pagi ini. Ya kita diundang juga sebagai masyarakat biasa nonton gitu. Yang tampil 3 orang ini. Abu Bakar Fasir sebagai yang berdoa, Syekhuna Hadza sebagai penceramah, yang lainnya lagi dari belah sana seperti mukadimah Syekhul Hadza. Tahu Syekhuna Hadza? Ada Syekhuna ya. Ada Syekhuna. Tampil bertiga. Satu kursi. Sopin. Masuk Trans TV katanya. Akibat apa ini? Akibat pemahaman diantaranya tidak ada hajar di zaman sekarang ini. Yang ada ialah taklid. Ya itu akhirnya. Terfahami? Yang lainnya lagi, itu panjang pembahasannya. Tapi lapas, wawasan Nusantara itu antuk. Dikarenakan prinsip tadi barakallahu fikum, mereka punya prinsip untuk berdakwah dari dalam. Masuk ke al-irsyad dari dalam. Barakallahu fikum. Dakwah di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Bahkan rebutan kepemimpinan dengan orang-orang al-irsyad untuk menjadi pemimpin al-irsyad, pemimpinan daerahnya dan segala macamnya. Rebutan kemarin. Sampai ke Mahkamah Agung Jakarta. Enggak dengeran tuh. Ada al-irsyad murni, ada al-irsyad salafi kata mereka. Yang murni ini ingin mempertahankan kemurnian al-irsyadnya penuh dengan fitah dan segala macamnya itu. Yang ini dai-dai masyaikhna ini paham ingin merubah warna dengan salaf. Di dalamnya langsung kumpul. Ribut akhirnya naik ke Mahkamah Agung Jakarta itu akhirnya diputuskan al-irsyad kembali kepada khitbahnya yang murni. Akhirnya mereka yang mengatakan al-irsyad salafi dibubarkan, diusir dari mereka, masuk ke dalamnya langsung ya, ikut dalam organisasi al-irsyad dengan alasan dakwah ta'liful qulub ila akhir. Mereka ini justru yang membela-bela tokoh-tokohnya, membela Ahmad Surkati dan segala macamnya itu. Tahu lah ini. Talir sehat. Mungkin lagi yang lainnya lagi nih. Masuk dalam tubuhnya Muhammadiyah. Set. Dakwah Khutbah Jumat atas nama PC Muhammadiyah. Atas nama wilayah Muhammadiyah dan segala macamnya. Jalannya langsung ke dalam ya, Pak. Ketika ditegur, mengatakan, bagaimana kamu akan bisa merubah mereka kalau kamu tidak berdakwah tengah-tengah mereka? Yang saya katakan tadi, kan? Dakwah, berapakah dakwah ya, Afi? Berapakah dakwah ini? Akhirnya apa? Katanya Bahar tadi, bukan mereka yang mewarnai, tapi yang diwarnai. Sampai sekarang tidak ada satupun dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang keluar dari Muhammadiyah. Tidak ada. Dengan dakwahnya dia. Justru mereka semua semakin kokoh, semakin kuat prinsip Muhammadiyahnya dengan Syekhuna Hadza. Dengan Syekhuna Hadza. Terus ini. Kenapa? Prinsipnya tidak ada hajar di zaman sekarang. Harus menggunakan prinsip taklif. Hadza manhajun jadid. Mengerikan ya, ikhwan. Tapi belum banyak diangkat oleh para masyayikh. Dikarenakan apa namanya? Belum meledak gitu, belum meledak gitu. Allahu musta'an. Tapi hadza. Saya akan kembali yang namanya al-hajr itu macam-macam caranya. Hajar bil qaul, hajar bil fi'il, hajar bil qalb. Dasarnya hadis Abu Sa'id, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi ila akhirih. Ketika mampu bagi Anda untuk menerapkan semua yang tadi itu, lakukan. Disebut dengan hajrun kulli. Tahjuruhu bi qalbik, aba bi fi'lik, bi qaulik, bi qalbik. Terapkan semuanya itu kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, maka menggunakan hajrun juz'i sebagian saja. Enggak mungkin dengan qaul dengan fi'il dengan qaul. Enggak mungkin dengan fi'il dengan qaul, minimalnya dengan hati. Dengan hati itu bukan terjun tengah-tengah mereka yang terangkan tadi itu, tapi menjauh dari mereka. Benci kepada mereka. Tadi paham ya, Pak? Mafhum hadza? Ya, Pak, kota ada? Allah ibarat. Wallahu a'lam. Apabila aku mengikut, dikali-kali bahasanya di nyangkut-nyangkut ke arah sana, dikali-kali disampaikan kepada antum untuk wawasan. Cuma untuk kata-kata yang tadi langsung nunjuk-nunjuk tadi itu diupayakan diedit. Artinya jangan dibawa keluar. Makamnya bukan makam umum, tapi makamnya makam khusus untuk antum. Ada mafhum? Masih Rasid? Mau tulangin lagi kita? Allah ya. Hadza kan subhanaka alhamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.